بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Sambil menunggu sebagian teman-teman yang mungkin masih dalam perjalanan menuju ke masjid ini, kita gunakan kesempatan ini untuk diskusi dan tanya jawab. Maka selanjutnya saya beri kesempatan itu kepada seluruh hadirin. Tafadhol. Nah. Masjid-masjid yang seperti itu adanya, maka saya boleh untuk sholat di rumah. Nah, pertanyaannya menghadapi bulan Ramadan terkait dengan sholat, pelaksanaan sholat tarawih, di mana mayoritas masjid-masjid kaum muslimin tidak menjalankan kaifiyah atau tata cara salat sesuai dengan bimbingan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik terkait secara langsung dengan tata cara salat atau praktek pelaksanaan yang lainnya seperti adanya ikhtilaf atau nisa ya, yang keluar dari rumahnya menuju masjid tanpa memenuhi persyaratan syar'i. Apakah boleh untuk kita tidak sholat di masjid? Jawabannya adalah walaupun seluruh masjid itu di atas sunnah dan pelaksanaannya juga jauh dari pelanggaran-pelanggaran syar'i, jawabannya tetap boleh kita sholat di rumah. Apalagi kondisi sekarang seperti yang sudah kita ketahui bersama. Kita mau ke masjid A, bagus. Nah, dari satu sisinya, misalkan pelaksanaannya, sholatnya tuma'nina, tetapi di sana banyak nisa, keluar dari masjid nisa mutabarrijat. Ini problem bagi kita. Nah, atau sebaliknya mungkin enggak ada nisanya tapi pelaksanaan salatnya membuat kita tidak khusyuk. Nah, maka dari itu dilaksanakan di rumah masing-masing bersama keluarga. Mengumpulkan keluarganya, anak dan istrinya, kemudian sholat di rumah. Wallahu ta'ala alam. Kecuali ada ide dari hadirin, mungkin ada usulan atau ide, nanti bisa dirembukan bersama. Nah, yang pertama, ana baca bahwa Rasulullah pada bulan Sya'ban ini sering berpuasa, paling sering berpuasa di bulan Sya'ban dibanding bulan-bulan lainnya. Tapi di anak baca di Riyadhus Shalihin ini yang dilakukan Imam At-Tirmidzi disebutkan bahwa setelah larangan untuk berpuasa di bulan Sya'ban setelah melewati hari ke-15, setelah melewati pertengahan bulan. Sedangkan kita baru ingat bahwa ketika bahwa bulan Syaban sudah berlalu setelah 10 hari Ustaz, kita baru ini. Bagaimana ini? Yang kedua, tempo hari menguji ada usul untuk mengadakan tarawih di rumah beliau gitu, Ustaz, bersama para ikhwan. Apa kira-kira ini syar'i atau tidak? Untuk pertanyaan pertama terkait dengan hadis bahwa ma ra'ai hadis Aisyah dan yang lainnya, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsara siyaman min Sya'ban fa kana yasumu Sya'ban kullahu. Nah, aku tidak pernah melihat atau mendapati Rasul lebih banyak frekuensi bersaumnya dibandingkan saum di bulan Sya'ban. Nah, ya Rasulullah bersaum mayoritas hari di bulan Sya'ban. Ini disunnahkan memang. Namun di situ ada hadis yang lafaznya idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Jika telah memasuki pertengahan bulan Sya'ban, janganlah kalian melakukan saum. Nah, hadis ini untuk menjawab permasalahan ini dari dua sisi minimalnya. Pertama, hadis ini diperselisihkan sah tidaknya. Banyak dari kalangan ulama termasuk al-Imam Ahmad rahimahullah menyatakan bahwa hadis ini mungkar. Hadis ini mungkar. Bukan sekedar dhaif saja, tapi derajatnya lebih rendah dari dhaif. Ya, dari sekedar lemah saja, tapi sampai pada derajat mungkar. Nah, pendapat yang kedua menyatakan hadis ini sah. Hasan derajat hadisnya, tidak sampai pada tingkatan sahih, tapi hasan. Ala kulli hal, permasalahan tarjih mana yang lebih kuat, hadis ini sah ataukah tidak, itu cukup sulit dan rumit. Tetapi yang saya yakini, wallahu ta'ala alam, bahwa hadis ini dhaif. Sebagaimana dilemahkan oleh Imam Ahmad, kemudian al-Imam Ali ibn al-Madini, dan masyaikh atau ulama yang lainnya. Banyak dari kalangan ulama yang memposisikan hadis ini sebagai hadis lemah. Kalau lemah tentunya enggak ada hujah sudah. Larangan ini tidak berlaku. Kembali kepada hukum asal, yaitu bahwasanya Rasulullah mencontohkan kepada kita untuk bersaum di bulan Sya'ban lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Kalau sekarang dianggap sah misalkan. Ini pertanyaan agak lebih tinggi derajatnya dan lebih ilmiah. Dalam pengertian, kalau hadis ini sah, dari sudut pandang bahwa hadis ini sah, lalu bagaimana kita mengamalkannya? Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Jika telah masuk pertengahan bulan Sya'ban, maka janganlah kalian bersaum. Dijelaskan oleh para ulama, jika hadis ini sah, maka larangan ini berlaku bagi orang yang selama bulan Sya'ban atau dimulai perawal dari bulan Sya'ban dia tidak bersaum, kemudian ketika masuk pertengahan, sekarang ini mungkin kita 14 Sya'ban mungkin, wallahualam, perkiraan ana seperti itu ya. Kemudian dia hendak memulai saum dengan niatan ya untuk berhati-hati nanti di penghujung bulan Sya'ban, kalau terjadi perbedaan ya penentuan hari pertama bulan Ramadan, dia tetap dalam kondisi berpuasa atau bersaum. Dalam rangka berhati-hati, sejak pertengahan sudah mulai saumnya dia, pertengahan bulan Sya'ban. Maka yang seperti ini dilarang. Dan kalau toh hadis ini sah, maka tetap boleh bagi seorang mau bersaum mulai pertengahan ini dengan niatan saum Senin, Kemis, ya, atau saum yang lainnya, saum Dawud misalkan, Boleh. Atau saum kafarah. Ya. Atau saum qada. Ya, boleh. Dilakukan walaupun sudah pertengahan bulan Syaban. Wallahu ta'ala alam. Nampaknya pernah hal ini dibahas pada pembahasan tentang hukum-hukum Ramadan di tahun yang lalu atau sebelumnya. Kemudian barakallahu fikum, pertanyaan kedua atau penyampaian tadi yang disampaikan, ada ide bagaimana kalau sholat tarawih di salah satu rumah atau kediaman salah satu teman kita. Kalau anda punya saran, sebaiknya tidak. Kalau anda punya saran, sebaiknya tidak. Kenapa? Karena memang anda belum pernah tahu bahwa hal itu dicontohkan, dilakukan di rumah-rumah. Yang kedua, mungkin masyarakat kita menilai hal itu suatu hal yang sifatnya eksklusif. Ya, saya pikir mungkin kurang tepat. Tapi sebaiknya, itu tadi, kalau ada sebuah masjid yang bisa digunakan untuk sholat tarawih dalam pelaksanaan sunnah Rasul di bawah bimbingan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kalau tidak maka masing-masing sholat di kediamannya. Wallahu ta'ala alam. Kita masuk atau belum? Ini masya Allah. Nah. Ini sebenarnya pertanyaan dibuka untuk atau sambil menunggu teman-teman yang datangnya agak terlambat. Nah. Ya, Pak, dilanjutkan. Nah, fadhil. Cuma sedikit. Apa namanya? Apa ada salat sunat sesudah salat witir? Sedangkan kita kebiasaan Ramadan salat witir itu agak sore itu. Salat sunnah sesudah salat witir, misalkan bangun malam pingin salat sunnah. Wallahi, permasalahan ini sebenarnya panjang sekali, termasuk masail yang cukup panjang. Kalau dia niatnya itu sekedar sholat mutlak, sifatnya sholat sunnah yang mutlak, bukan witir, setelah witir, ya. Tetapi ingin sholat sunnah seperti bangun malam berwudu, ingin sholat sunnatul wudu, ya, dua rakaat, maka boleh. Atau bangun malam ingin sholat istikharah, nggak ada masalah, walaupun tadi sudah sholat witir, nggak ada masalah. Barakallahu fikum. Yang sering dibahas atau ditanyakan itu adalah kalau sholat tarawihnya di awal waktu malam, misalkan jam 9 sudah selesai, kemudian bangun di malam hari jam 3 atau setengah 3 atau kurang atau lebih, kemudian dia ingin melakukan sholat lail, ya. Nah, ini yang penting untuk dibahas. Bagian ulama membolehkan dengan cara digenapkan witir yang sudah dilakukan pada waktu tarawih, digenapkan. Misalkan tadi sudah sholat witir 3 rakaat, ya, bangun malam sholat 1 rakaat, kemudian 2, 2, 2 semampu dia. Nah, kemudian diakhiri dengan witir. Ala kulli hal, permasalahan ini termasuk permasalahan yang cukup panjang karena memang tidak ada hadis yang jelas, tetapi ijtihad beberapa sahabat radhiyallahu anhum. Nah, ijtihad beberapa sahabat. Tidak salat mutlak ada. Salat mutlak maksudnya tidak terkait dengan witir gitu, maks. Tidak terkait dengan witir atau tarawih yang sudah dia lakukan di awal malam. Misalkan seperti yang tadi saya gambarkan, mau salat sunnah wudu atau istikharah misalkan, ya, maka dipersilakan, boleh, boleh insya Allah. Nah, Allah yabarakatuh. Kita mulai pelajaran insya Allah. Kita masih pada pembahasan bab as-sabr, di mana pada pertemuan terakhir pembahasan pada bab as-sabr dari kitab Riyadhus Shalihin, kita telah membaca hadis Khabbab bin Al-Ard, Khabbab bin Al-Ard radhiyallahu anhu, Pada malam hari ini kita akan membaca insyaallah hadis yang berikutnya, tepatnya hadis ke-42 pada kitab Riyadhus Shalihin ini. Berkata An-Nawawi rahimahullah, wa an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, lamma kana yaum Hunain athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qisma. Enak begini suaranya apa seperti tadi? Hah? Enak begini atau begini? Yang sekarang. Yang gini enak. Kurang. Gini? فأعطى الأقرع ابن حابس 100 من الإبل وأعطى عيينة ابن حصن مثل ذلك وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. Kata Abdullah bin Mas'ud, ketika usainya pertempuran Hunain, Perang Hunain ini adalah peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap penduduk Taif. Serangan terhadap penduduk Taif, yang waktu itu masih musyrikin. Taif itu tidak jauh dari Mekah. Tidak jauh dari kota Mekah. Yaum Hunain ini atau peperangan Hunain ini terjadi pasca Fathi Mekah. Pasca penaklukan kota Mekah, terjadilah perang Hunain. Dia menghadapi kaum musyrikin mana? Dari negeri Taif. Usai peperangan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan harta rampasan perang yang didapat dari mereka. Di saat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa bentuk harta rampasan perang yang bernilai kepada orang-orang tertentu. Di antara mereka adalah seorang yang bernama Al-Aqra bin Habis, salah satu pembesar Quraisy. 100 onta diberi, 100 onta. Entah sekarang nilainya berapa status onta itu. Nah. Kemudian Rasulullah memberikan kepada Uyainah bin Hisn, juga salah seorang pembesar, diberi juga sama dengan itu, 100 onta. Nah, sampai kebingungan bawanya ya, Pak. 100 onta bawanya, enggak ada truk dulu. Nah. Barakallahu fikum. Dari Hunain, dari Taif ke Mekah ya lumayan lah jaraknya. Kemudian Rasulullah memberikan kepada para pembesar-pembesar Arab yang baru masuk Islam pada waktu itu harta-harta rampasan perang yang bernilai, berharga. Faqala rajulun. Akhirnya ada salah seorang menyikapi, menanggapi cara pembagian Rasul. Kata orang ini, wallahi inna hadhihi qismatun ma udila fiha wa ma urida fiha wajhullah. Demi Allah, kata orang ini, maunya dia amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Melihat keadaan seperti ini, orang-orang mampu, orang-orang yang baru dalam masa keislamannya, ya, kok diberi dengan jumlah yang besar sehingga sebagian dari sahabat tidak dapat pada waktu itu. Padahal ikut bertempur, berjuang dengan pedangnya sendiri, dengan kudanya sendiri. Kenapa? Akhirnya orang ini menyatakan, demi Allah, pembagian ini benar-benar tidak dilakukan secara adil. Dan sungguh pembagian ini benar-benar tidak diinginkan di baliknya wajah Allah. Kepentingan Rasul. Kepentingan di balik pembagian ini. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud yang mendengar ucapan orang tersebut, pria tersebut, menyatakan, wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ataituhu fa'akhbartuhu bima qala. Demi Allah, aku akan memberitakan ucapan ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ucapan ini tidak didengar langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Abdullah bin Mas'ud yang mendengarnya langsung memberitakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fataghayyar wajhuhu hatta kana kasirfi. Berubah warna wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga memerah kekuning-kuningan. Betul-betul Rasulullah diuji. Nah, menunjukkan tidak suka dengan ucapan ini. Thumma qala, kemudian Rasulullah menyatakan, menjawab, faman ya'dilu idza lam ya'dilillahu wa rasuluh. Siapa yang bisa berbuat adil? Siapa lagi yang bisa berbuat adil kalau Allah sendiri dan Rasulnya juga sudah tidak bisa berbuat adil? Siapa lagi? Kalau Allah dan Rasulnya sudah enggak adil, lalu siapa di antara umat manusia ini yang bisa berbuat adil? Lawang manusia terbaik saja sudah enggak adil. Nah, ini jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah ucapan ini sangat berbahaya. Jawaban Rasul ini mengandung makna bahwa ucapan ini sangat berbahaya karena menjatuhkan kredibilitas, kejujuran, dan keamanahan manusia yang diberi amanah membawa wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, kemudian Rasulullah melanjutkan jawabannya sambil menghibur dirinya dengan menyatakan, yarhamullahu Musa qad udhiya bi akthara min hadha fasabar. Sungguh Allah telah merahmati Musa, yakni Nabi Musa, pendahulu beliau sebagai seorang rasul, di mana beliau, kata Rasulullah, telah disakiti, diganggu lebih dari yang aku derita atau aku alami sekarang. Ternyata beliau sabar. Musa alaihi salam sabar terhadap ujian dan derita yang ditimpa oleh beliau yang itu lebih besar, kata Rasulullah, dari ujian yang aku terima sekarang ini. Fakultu, kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, la jarama la arfa'u ilaihi ba'daha hadithan. Menyesal Abdullah bin Mas'ud. Sungguh, kata Rasul bin Mas'ud, sungguh aku tidak akan lagi memberitakan berita apapun kepada Rasulullah setelah ini. Menyesal dia karena ternyata berita yang dia sampaikan ini menyakiti Rasul. Tapi karena ijtihad beliau ini perkara penting, ini perkara yang memiliki konsekuensi yang sangat besar terhadap Islam, maka beliau sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah melihat Rasulullah seperti itu, dia nyesel, ya Allah, kenapa ya saya sampaikan? Kapus, habis ini saya enggak akan menyampaikan lagi berita khawatir menyinggung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala An-Nawawi muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari hadis Abdullah ibn Mas'ud. Dalam hadis ini ada beberapa hal penting yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Di antara pelajaran dan faedah yang bisa kita ambil bahwa bolehnya harta rampasan perang itu diberikan kepada pihak-pihak tertentu, walaupun pihak-pihak tertentu itu tidak punya andil besar, punya andil tapi nggak besar dalam peperangan itu, diberi harta rampasan perang yang sangat bernilai, boleh dengan ijtihad pimpinan perang, dengan ijtihad waliul amr. Siapa pihak-pihak itu? Di antaranya adalah al-mu'allafatu qulubuhum. Apa makna al-mu'allafatu qulubuhum? Yaitu orang-orang yang masih sedang ditarik simpatinya, ya, untuk supaya imannya semakin kuat, semakin kuat. Berpegangnya kepada tauhid ini semakin kuat dengan cara diposisikan dengan posisi yang baik, dihargai, kemudian termasuk dalam hal ini diberi harta rampasan perang. Oleh karena itu, kita tahu di antara thamaniyatu asnaf al-mustahiquna li maliz zakah, 8 asnaf, 8 pihak yang berhak menerima uang zakat, di samping fuqara wal masakin wal gharimin, orang-orang yang memiliki hutang, ya, dan seterusnya disebutkan di sana, di antaranya wal mu'allafati qulubuhum, yakni orang-orang yang diharapkan untuk bisa masuk Islam walaupun kafir. Ya, nanti akan ada pembahasan tersendiri dalam masalah ini. Atau orang-orang yang masa keislamannya, masa dia mengenal tauhid masih sangat baru, masih sangat pemula, penting untuk dihargai, ditempatkan pada posisinya jika dia orang yang punya pengaruh pada kaumnya. Ya. Ini sangat penting. Dan ini adalah metode dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contohnya, ini salah satu yang terjadi pada peristiwa perang Hunain. Tokoh-tokoh Quraisy diberi oleh Rasulullah. Ya, diberi. Nah, ketika Fathu Makkah, ditaklukkannya kota Makkah, Rasulullah menyatakan, "Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin." Abu Sufyan adalah pembesar Quraisy pada waktu itu. Ya. Pada perang Ahzab, ya, pada perang Ahzab atau diberi nama dengan Ghazwat apa? Khandaq. Nah, Ghazwatul Khandaq, peperangan Al-Khandaq, ya, itu pimpinannya pada waktu itu adalah Abu Sufyan. Perang Khandaq, perang Ahzab ini sangat luar biasa beratnya. Sampai-sampai Rasulullah menggali parit besar untuk menghalangi arus masuknya pasukan lawan. Ya, diabadikan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Ahzab. Pimpinannya pada waktu itu adalah Abu Sufyan. Ketika Abu Sufyan masuk Islam setelah ditundukkannya kota Mekah, Rasulullah tahu bahwa Abu Sufyan ini pembesar. Pembesar Quraisy. Maka jangan dijatuhkan harga dirinya. Dia sudah mau masuk Islam, sudah luar biasa gitu. Maka Rasulullah menyatakan, barang siapa yang berlindung atau masuk ke rumah Abu Sufyan, maka sungguh dia telah aman. Maksudnya ingin mengangkat derajat Abu Sufyan, bahwa dia adalah seorang pahlawan, seorang yang sportif, seorang yang pemberani. Begitu juga dalam hal ini, pembagian harta rampasan perang. Tetapi juga yang diambil, bisa kita ambil sebagai faedah di sini adalah kita dituntut untuk bisa bersabar ketika kita terposisikan dalam sebuah posisi tertentu dalam masyarakat, di mana posisi itu menuntut kita untuk memberikan kebijaksanaan-kebijaksanaan, keputusan-keputusan. Resikonya adalah seorang pengambil keputusan itu, dia akan dinilai atau ditentang. Ini salah satu resiko. Misalkan dia sebagai ketua takmir, atau pengurus takmir masjid, atau sebagai ketua panitia sebuah acara, ya, ketua panitia zakat, ketua panitia kurban, ya, ketua panitia daurah, ya, atau sebagai anggota, ya, sebagai ketua yayasan, sebagai pembina yayasan, ataupun yang lainnya. Dari posisi-posisi yang dia sedang mengurusi urusan umat. Dalam kondisi seperti ini dituntut untuk punya kesabaran lebih. Kenapa? Karena tidak jarang orang-orang atau yang di sekitar kita tidak memahami kenapa diambil keputusan seperti ini. Kenapa harus seperti ini? Kenapa harus seperti itu? Banyak orang gak paham. Banyak orang menilainya dari luar. Dari kejauhan. Dia melihat yang baik semestinya begini. Tapi dia tidak memiliki cara pandang yang sifatnya mustawib. Kata orang sekarang universal, menyeluruh. Ya. Gak punya cara pandang seperti itu. Lah ini terjadi menimpa Rasul SAW. Rasulullah punya kebijaksanaan untuk memberikan sebagian harta rampasan perang yang memiliki nilai pada waktu itu, termasuk onta, dengan kuantitas yang banyak kepada orang-orang tertentu. Datang seorang pria, menilainya dari luar saja. Apa ini? Pembagian kok begini nih? Orang-orang kaya dikasih. Nah. Orang-orang yang baru masuk Islam diberi. Orang-orang yang gak punya andil dalam peperangan, kudanya aja dipinjemin oleh kas mujahidin, ya, masih saja diberi harta rampasan perang yang bernilai. Apa ini? Sungguh pembagian ini dilatar belakangi kepentingan-kepentingan. Sungguh ini adalah pembagian yang tidak adil, dinilai Rasul. Keputusan dan kebijaksanaannya dinilai dan ditentang. Maka, kalau kita kebetulan menjadi seorang pengurus, ketua, anggota, atau pengambil keputusan, itu harus sabar. Pasti akan terjadi seperti itu. Pihak-pihak yang gak faham, tapi mau berbicara. Maka juga sebaliknya pelajaran yang bisa kita ambil, kalau kita ini mendapati kawan kita sebagai ketua takmir, atau sebagai pengurus yayasan, atau panitia ini dan itu, kalau ada sebuah kebijaksanaan dari panitia, jangan kemudian kita mengedepankan suudzon, ya. Prasangka jelek, jangan. Kedepankanlah ihsanul dhon. Dhon yang baik, prasangka yang baik. Oh mungkin begini dan begitu. Oh, dia lebih tahu kan. Tentunya mereka sudah rapat. Ya, sudah rapat. Atau kalau antum punya ide, sampaikan dengan baik. Sampaikan dengan penuh keikhlasan. Dengan siap untuk ide antum ditolak. Nggak ada masalah. Ya. Terima dengan baik. Sampaikan dengan tenang. Nggak usah banyak bicara sana-sini. banyak komentar di luaran. Enggak usah. Datang ke panitia, assalamualaikum. Kaif antum, bekhair. Ya. Ana mendengar antum sebagai panitia ini ya. Saya punya ide. Wallahu alam lo ya. Saya melihatnya dari luar begini. Saya punya ide begini, begini. Gimana menurut antum? Kalau baik, alhamdulillah. Kalau seandainya menurut antum enggak baik, labas. Antum jalankan apa yang menurut antum panitia ini dianggap baik. Enak kan? Ukhuwah terjaga. Nah, ukhuwah terjaga, sikap saling mencinta di antara mukminin terus hidup. Nah, ini pelajaran bagi kita. Dari peristiwa ini, di antara pelajaran yang bisa kita petik dari dua sisi. Sisi yang pertama, kalau kita terposisikan sebagai apa saja, pada posisi-posisi yang memaksa kita untuk mengambil kebijaksanaan. Atau sebaliknya, kita orang yang dipimpin. Atau tidak sebagai bagian dari anggota kepanitiaan. Ini pelajaran yang sangat penting dan sangat mahal. Kita mungkin ketika kita terposisikan sebagai pemimpin. Pemimpin apa saja skupnya. Kita akan mengalami yang seperti ini. Dituduh oleh orang, wah pembukuannya enggak rapi, wah apa pengeluarannya enggak jelas, wah ini malas, wah dan seterusnya. Berbagai macam komentar, maka sabar. Bagaimana Rasulullah menghadapi kritikan orang ini? Dia Rasul loh. Beliau seorang Rasul. Pembagian ini diatur berdasarkan wahyu. Karena Rasulullah tidak bersikap kecuali di bawah bimbingan wahyu Allah SWT. Posisinya sebagai nabi. Dituduh seperti itu. Kata dia, wallahi. Inna hadhil qisma. Ma'udila fiha. Gak adil ini. Masya Allah. Demi Allah, pembagian ini tidak ikhlas. Mengharapkan ridha Allah. Rasulullah menjawab dengan jawaban yang sangat luar biasa. Kemudian menghibur dirinya dengan menyatakan, Yarhamullahu Musa. Faqad udhiya akthar min hadha fasabar. Allah telah merahmati Nabi Musa yang telah diuji, disakiti dengan derita yang lebih besar dari ini, lebih banyak. Tapi sabar. Maka kita juga seperti itu. Alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji lebih berat dari kita. Tapi sabar. Mana sudah perang capek perangnya. Perangnya capek loh itu. Nah, luar biasa payah. Kemudian ditugaskan kepada beliau untuk membagi harta rampasan perang. Capek betul. Kita bagi daging korban aja. Urusannya cuma sehari enggak pakai perang aja ruwet. Nah, ya. Barakallahu fikum. Ya. Apalagi ini ngurus urusan perang. Sudah capek, lelah. Masih ada yang berucap seperti itu. Ternyata sabar Rasulullah. Maka kita siap-siap. Kepada seluruh ikhwan dan teman-teman. Yang terposisikan. Dalam posisi-posisi tertentu. Ikhlas karena Allah pertama. Yang kedua. Siap menerima hujatan. Siap menerima kritikan pedas dari pihak-pihak yang mungkin sebagiannya bertanggung jawab, sebagiannya ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sabar, sabar. Jangan kemudian, wes sudah, terserah. Ana enggak mau ikut-ikut. Nah, ini enggak baik. Ini adalah ciri-ciri atau alamat seseorang yang kurang atau tidak ikhlas di dalam beramal. Ya. Berat. Wis, terserah sudah. Ana sudah gini. Nah. Barakallahu fikum. Sabar. Jangan sampai ada yang berucap, sudah, kalau gitu jalan sendiri-sendiri. Ana enggak mau ikut. Jangan. Nah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, padahal urusannya masih sangat ringan sekali. ya, masih sangat ringan. Bayangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu, baru pulang perang, baru mendengar bisingnya dentingan pedang dan tombak, debu peperangan yang seperti itu di daerah yang sangat kering dan panas. Barakallahu fikum. Tapi sabar Rasul. Maka ini himbauan buat kita semua. Para dai juga seperti itu, sama. Para ulama diminta untuk sabar. Diminta untuk bisa menerima itu dengan lapang dada. Dan melihat kepada orang-orang yang jauh sebelum kita hidup dan jauh ujiannya lebih besar. Nah, barakallahu fikum. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Para ulama, perhatikan sekarang ini. Luar biasa tuduhan-tuduhan dusta dilemparkan kepada mereka. Dinyatakan bahwa Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani adalah para antek-antek Yahudi. Dinyatakan bahwa para ulama tersebut adalah orang-orang yang telah punya andil untuk mensukseskan berdirinya negara Israel. Dan seterusnya, tuduhan demi tuduhan. Karena nasihatnya. Karena fatwa-fatwa mereka yang berdiri di atas ilmu. Tetapi pihak-pihak yang gak mau mengerti, pihak-pihak yang jahil, pihak-pihak yang hanya melandaskan sikap dan perbuatannya di atas emosional, di luar bimbingan ilmu. Maka dituntut untuk sabar. Dituntut untuk sabar. Biarkan saja. Nah, maka dari itu, kepada ikhwan, ya, yang mungkin pernah menerima SMS-SMS, isiannya caci makian. Ya, gampang. Toh kita bukan atau belum terposisikan sebagai orang-orang yang istilahnya jatuhnya kita berpengaruh pada dakwah. Tidak. Gampang. Salamun alaikum ayyuhal jahilu. Nah, kita mengucapkan salam. Ada orang SMS, jawab assalamu alaikum. Kamu memang dasar, maaf saja ya. Monyet. Ini, itu, ya. Jenggotnya kayak kambing. Ya. Gimana caranya? Assalamualaikum. Sudah. Dia ngirim lagi SMS marah kan? Dasar. Jawab lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Nah. Lebih pedes lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, enak, sudah tenang hatinya. Nah, tenang hatinya. Lapor kantor polisi, lapor kantor RT, walapa, tambah ruwet. Biarkan. Kita punya waktu mahal. Kita punya kalbu ini mahal. Ya, biarkan. Barakallahu fikum. Coba kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Sekaligus dalam hal ini ada himbauan bagi kita dan pelajaran. Kalau kita sedang mengurus sebuah program, sebuah amalan terkait dengan orang banyak, terkhusus di saat sedang sibuk-sibuknya permasalahan, sedang misalkan nyembelih kurban, wah mulai pagi sudah nyiapkan sapinya 50 ekor, kemudian kambingnya 150 ekor, ya udah ruwet, sudah capek nyembelihnya, nyiapkan ini, pembagiannya itu, ini itu, luar biasa. Di saat-saat seperti itu, jangankan dari orang-orang yang mau menerima pembagian itu, dari panitia aja biasanya muncul kata, satu kata, dua patah kata yang gak enak didengar. Ya. Itu biasa. Ini memang terlambat datangnya. Ya, ada satu ngomong gitu. Ya. Nyakitkan ke hati. Ya. Tapi sabar. Mungkin ini yang ngomong lagi capek memang. Ya. Lagi capek. Nah. Yang ngomong gak enak ini lagi capek. Terus nubuan sama dia. Dalam kondisi-kondisi genting seperti itu. Ikhwani fiddin azan ya Allah yakum. Di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berupaya merealisasikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antara perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya adalah apa yang dikandung dalam ayat fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kamu wahai Muhammad sebagaimana ulul azmi dari kalangan rusul itu bersabar dalam dakwah mereka menghadapi kaumnya. Terbukti Rasulullah ketika seperti ini kena pukulan berat ya dengan omongan seperti itu ya. Langsung Rasulullah ingat kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Ingat, iya, ini adalah sunnahnya para nabi. Sunnahnya para rasul bahwa mereka disakiti oleh kaumnya, dicaci maki oleh kaumnya. Nah, maka Rasulullah bersabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka merealisasikan firman Allah yang tadi itu. Fasbir, perintah ini kepada nabi. Isbir yang diperintah satu orang yaitu siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ulul azmi dari kalangan para rasul itu bersabar. Nah, ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum, maka kita juga seperti itu sekarang. Kita meniru jejak orang-orang yang sebelum kita. Dan selalu menengok kepada sejarah mereka. Rasulullah ketika menderita pasca perang Hunain ini, langsung Rasulullah mengingat sejarah. Sejarah siapa? Nabi-nabi sebelum beliau. Dalam hal ini yang disebut siapa? Nabi Musa alaihissalam. Maka kita pada hari ini juga, kalau kita mengalami sebuah derita terkait dengan dakwah atau agama, iman dan tauhid serta sunnah yang kita amalkan, jangan kemudian kita menahan diri sendiri dengan begitu, tapi langsung ingat jejak para ulama yang sebagiannya pernah kita sebutkan ya. Jejak sebagian ulama kita. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam rangka mempertahankan akidahnya, tauhid dan sunnah yang beliau dakwakan, sampai beliau dipenjara. Di penjara. Dipindah dari satu penjara ke penjara yang lainnya. Di penjara. Barakallahu fikum. Dan beliau meninggal dunia di penjara. Meninggal dunia di sana. Disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari dalam daurah ya, yang lalu bahwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di penjara yang terakhir, periode terakhir dari penjaranya, menyelesaikan Al-Quran sebanyak 80 kali khatam. Dalam periode terakhir, dan itu periode yang sangat pendek. Begitu memasuki pembacaan yang ke-81, ya, beliau meninggal dunia pas pada ayat innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Sesungguhnya orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa itu akan berada di jannah-jannah dan sungai-sungai yang mengalir di jannah itu. Di sisi Allah Subhanahu wa taala Al-Malik, kemudian meninggal. Setelah menyebutkan ayat ini, Rasulullah menyatakan ar-rajulu yub'atsu 'ala ma mata 'alaihi. Seseorang itu akan dibangkitkan nanti di hari kiamat sesuai dengan kondisi terakhir dia meninggal. meninggalnya di penjara karena membela dakwah tauhid dan sunnah, akidah salafus salih. Ucapan terakhir yang dia sebutkan pada waktu itu ayat Al-Quran yang isinya menyebutkan bahwa orang-orang yang muttaqin itu berada di jannah. Ini Syekhul Islam diuji. Al-Imam Ahmad rahimahullah di penjara, dicambuk di penjara itu, dicambuk, digiring, ya, dikelilingkan Imam Ahmad itu sambil dipukul. Imam lo itu, imam besar, luar biasa. Dan terlalu banyak sirah atau sejarah para ulama terdahulu. Para hadirin yang saya muliakan, hadis ini di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah agar kita selalu mengembalikan kondisi kita, mengukur dan menimbangnya dengan kondisi pendahulu umat ini. Supaya kita enggak kecil hati, supaya kita enggak putus asa, atau kalau kita berhasil supaya kita enggak sombong, enggak merasa sudah punya kelebihan yang banyak. Nah, ini beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Di antara juga yang bisa diambil dari hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa. Layaknya manusia bisa senang, bisa sedih. Bisa sabar dan bisa marah. Ya. Layaknya manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar berita dari Abdullah bin Mas'ud tidak kemudian terus tersenyum gitu ya. Wah, luar biasa sabar. Tidak. Ya. Begitu mendengar berita dari Ibnu Mas'ud, berubah wajahnya. Memerah wajahnya. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Layaknya manusia. Tetapi segera Rasulullah mengatasi sifat manusiawinya ini tadi, sifat basyariyah yang ada pada Rasul, segera diatasi dengan syariat. Begitu kondisi sudah mulai memuncak, Rasul langsung ingat sejarah. Yaitu salah satu nabi dan rasul, Musa alaihissalam, yang diperintahkan oleh Allah, fabihudahu muqtadih, dan dengan petunjuk dan sejarah atau perjalanan para rasul itu hendaknya engkau wahai Muhammad meniru jejak mereka. Di ayat yang lain ini Allah juga memerintahkan kepada rasul setelah menyebutkan para nabi yang banyak ya. Nabi fulan, nabi disebutkan, sudah akhirnya Allah menyebutkan di salah satu ayatnya fabihudahum iqtadih. Dan dengan petunjuk mereka, sunnah mereka, akhlak mereka, tauhid mereka, kesabaran dan perjuangan mereka, hendaknya engkau wahai Muhammad meniru jejak mereka. Maka ini adalah pelajaran penting di mana Rasulullah segera mengatasi sifat manusiawinya itu dengan syariat. Nah, ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan? Tafadhalu. Tafadhal. Iya, memang harus tetap dongkol. Memang harus tetap marah dan tersinggung kalau akidah yang disinggung. Harus. Enggak boleh akidah kita disinggung kita. Iya, seneng gitu akidah kita disinggung. Ya enggak. Hah? Nah, ini butuh pembahasan. Tadi yang saya bicarakan adalah masalah amalan kolbu. Kolbu kita harus dongkol. Harus marah. Ketika tauhid dipermainkan, ketika sunnah nabi kita yang kita cintai ini dilecehkan, harus hati kita itu sakit. Ya. Tapi untuk merealisasikan kesakitan dan kemarahan hati kita itu tergantung kondisi. Kalau kondisinya memungkinkan untuk kita marah dengan lisan dan tangan kita, ya kita marah dengan lisan dan tangan kita. Sebagaimana Rasulullah juga marah dengan lisannya ketika syariat ini dipermainkan. Tapi harus tahu kondisi, kan begitu. Pertama, kondisi itu diantaranya posisi kita ini siapa? Apakah kita didengar atau tidak oleh mereka? Yang kedua, apakah omongan atau kemarahan saya tidak justru malah menimbulkan fitnah? Malah menimbulkan larinya orang dari tauhid, dari sunnah Rasul. Gara-gara kita salah di dalam mengambil sikap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa kesempatan sempat dia beliau tersinggung dan marah, tapi menahan diri. Menahan diri karena kondisi enggak mungkin. Diam Rasulullah. Diam. Barakallahu fikum. Jadi, Al-Imam Ahmad rahimahullah dipenjara karena apa? Karena beliau sebagai saudagar besar yang berhasil. Kemudian para saudagar yang lainnya pada berjatuhan. Apa karena itu? Jawabannya tidak. Karena membela akidah Ahlussunnah, yaitu di mana pada waktu itu terjadi fitnah kaum Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan, yang berkeyakinan bahwa Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Sementara akidah kita, akidah Ahlussunnah, Al-Quran itu kalamullah. Salah satu sifat dari sifat-sifat Allah. Muncul akidah Jahmiyah yang bersumber dari kaum filosof pada waktu itu. Sampai mereka berhasil mempengaruhi pemerintah, khalifah pada waktu itu. Luar biasa. Ahlul batil berhasil mempengaruhi pemerintah. Akhirnya pemerintah membunuh, memenjara, menyiksa siapa dari kalangan ulama yang tidak mau berfatwa dengan fatwa mereka bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Di antaranya Imam Ahmad sebagai imam besar pada waktu itu, mufti yang didengar fatwanya, enggak mau Imam Ahmad menyatakan Al-Quran itu makhluk. Sebagian pihak menasehati, wahai Imam Ahmad, labas, ucapkan sudah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyatakan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman? Kecuali pihak-pihak yang dipaksa untuk mengucapkan dengan ucapan kekufuran, ya, terpaksa diancam, tetapi kalbu dia tetap yakin dengan keimanan. Allah mempersilakan, tapi Imam Ahmad mempertahankan diri. Gak mau enggak. Ana mau bertahan. Demi akidah Ahlussunnah, dan supaya umat yang datang berikutnya setelah beliau tidak terpengaruh dengan fatwa ini. Beliau pertahankan sampai dipenjara, disiksa seperti itu. Luar biasa sakit hatinya Al-Imam Ahmad rahimahullah. Akidah Ahlussunnah dilecehkan, diinjak-injak, tapi tetap pada porsinya. Kemarahan itu pada porsinya. Dan banyak kisah dari kalangan ulama yang bisa kita ambil pelajaran. Mungkin ada yang lainnya, fadhil. Tadi disebutkan bahwa dan rampasan itu kepada orang-orang terkemuka di kalangan kaum Quraisy. Nah, kemudian dihubungkan dengan dari Al-Qur'an 8 asnaf penerima zakat. Nah, bagaimana kalau kita misalnya di menjadi sebuah ketua panitia zakat misalnya. Kemudian memberikannya kepada tetangga yang di sana termasuk dari golongan fuqara wal masakin. Nah, sementara kita tahu fuqara wal masakin itu misalnya suka judi. Nah, seolah-olah ini ada pertentangan, kita berikan takut uangnya nanti juga diberikan apa? Dihabiskan di arena judi atau diberikan buntu dalam hal ini dan sebagainya. Nah, apakah kita juga boleh untuk melunakkan hati mereka? Boleh. Jawabannya, apakah boleh kita berupaya melunakkan hati para penjudi? Jawabannya boleh. Kalau kita dibolehkan melunakkan hatinya orang kafir saja, maka mereka juga boleh. Tapi permasalahannya, butuh seorang yang ijtihadnya tepat, ya. Bukannya tambah lunak, ya, malah tambah jadi. Nah, ini problem, kan? Nah, jadi disinilah dituntut seseorang untuk berijtihad. Ya. Jika dia memandang dengan ijtihadnya, mungkin kalau saya beri dari uang zakat ini, kemudian dia simpati kepada saya yang datang ke masjid, kemudian dia meniru saya untuk ke masjid. Ya. Maka yang seperti ini sangat dihimbau. Sangat dihimbau. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Nah. Iya. Bagaimana sikap kita yang baik? Di satu sisi kita tersinggung, tapi dari kita menerima juga perilaku dari kita yang disuruh. Bagaimana sikap kita terhadap ucapan ataupun yang sikap dari orang non Muslim dia yang berucap. Yang pertama harus kita dudukkan adalah kita harus sepakat dulu apakah cara seperti yang sekarang bersebaran di mana-mana ini itu memang dibenarkan oleh Islam. Ini masalah. Kedua, terlepas dari caranya, sering kita mendengar berita oknum-oknum, ya, pelaku-pelaku perbuatan itu yang enggak jujur ternyata di lapangan. Baik meminta-minta di jalan-jalan atau yang membagikan kartu-kartu di bus-bus, ya, atas nama yayasan ini dan yayasan itu, ternyata enggak jujur gitu loh. Lah, berita-berita seperti ini didengar juga oleh orang-orang kafir. Didengar juga oleh orang-orang kafir. Nah, kalau kita sekarang sepakat bahwa perbuatan itu sebenarnya tidak dibenarkan secara syar'i dan bahwa sana terjadi oknum-oknum tertentu yang enggak jujur, maka ketika kita mendengar seorang kafir melecehkan, ya, atau mengingkari perbuatan itu, kita jawab apa adanya. Kita jawab. Tapi kita memang sakit hati, wong tetap walaupun perbuatan mereka salah secara Islam, tetap saudara kita, muslimin gitu loh. Walaupun sebagiannya enggak sholat juga, nah. Sebagiannya enggak sholat di antara mereka itu, masya Allah. Minta sokongan tapi pakai anting sini. Nah, apa? Rambutnya disemir merah kayak apa, macam-macam, ya. Barakallahu fikum. Maka kita jawab kepada orang kafir itu, memang kami pun dalam Islam tidak membenarkan cara seperti itu, ya. Kami tidak membenarkan cara seperti itu. Nah, tapi mereka mungkin orang-orang tidak mengerti, orang-orang Islam yang kebetulan belum mengerti tentang Islam. Itu mereka adalah saudara-saudara kami, ya, yang kebetulan belum mengerti. Mungkin kita jawab secara arif dan bijaksana seperti itu. Karena kalau kita emosi, percuma, ya. Malah semakin terkesan di kalangan orang-orang kafir bahwa umat Islam itu egois. Sudah jelas-jelas gak benar aja masih saja dibela. Coba kita bicara dengan tenang, arif, ya. Justru kita membersihkan Islam. Sekarang yang lebih harus kita cintai itu Islamnya, bukan oknumnya saja, tapi Islamnya. Kita harus membersihkan dari Islam segala sesuatu yang tidak sesuai atau bahkan mengotori citra Islam sendiri. Wallah. Nah. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Hah? Hah? Belum setengah sendiri. Kita baca hadis berikutnya. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah bersabda, idza aradallahu bi'abdihi khairan ajjala lahul uqubah fid dunya. Wa idza arada Allah bi 'abdihi asy-syarra amsaka 'anhu bi dzambihi hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah. Kata Rasulullah dalam hadis ini, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sebuah kebaikan bagi seorang hambanya, maka Allah akan menyegerakan balasan atau musibah kepada hamba tersebut semasa masih di dunia. Disegerakan itu bagian daripada balasan perbuatan jelek dia atau kemaksiatannya, disegerakan di dunia. Dan sebaliknya, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kejelekan bagi seorang hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala menunda balasan atau azab yang akan dia terima nanti di akhirat. Dibiarkan sama Allah. Di dunia dia merasa masya Allah, karena gak dapat musibah, anaknya sehat, istrinya sehat, punya cucu banyak, masya Allah rezekinya jalan terus, ya tenang dia. Sengaja Allah biarkan dia. Nah, ini membahayakan sekali. Dari sini ada beberapa faedah sebenarnya yang bisa kita ambil. Namun beberapa faedah itu insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, tapi saya beri kesempatan mungkin ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, saya persilakan. Fadhal Rahman. Tafadhal. Fadhal Abdul Rahman. Nah. Tadi bahwasanya ketika sesuatu itu di dunia ini terjadi itu merupakan Allah biarkan manusia itu terus mati. Iya. Lebih besar. Nah, memposisikan terkadang di yang tak anda ketahui, bahasanya terkadang itu juga merupakan nikmat, kesehatan, kesempatan dan sebagainya, anak. Iya. Atau itu adalah bagaimana memposisikan antara ini merupakan nikmat ataukah ini adalah sesuatu yang membawa mudarat nantinya. Nah, bagaimana bisa kita mengenal atau mengetahui bahwa nikmat rezeki, dilapangkannya pekerjaan dia, diberikannya oleh Allah SWT putra dan putri yang sehat-sehat, kediaman atau tempat tinggal yang bagus, teman yang banyak, ya, pengagumnya yang banyak, simpatisannya yang banyak. Nah, ketika di dunia ini, bahwa secara zahir itu semua adalah nikmat, kan begitu. Tapi bisa saja itu sebagai bentuk azab yang ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita bisa membedakan antara ini sebagai sebuah nikmat atau sebaliknya? Jawabannya adalah hal itu diketahui berdasarkan amalan orang tersebut. Kalau orang itu mendapatkan kelapangan rezeki, kesehatan pada dirinya ataupun keluarganya dan yang lainnya dari urusan duniawi, dalam kondisi dia taat kepada Allah, mentauhidkan Allah, setiap mendengar perintah Rasul, perintah Nabi dia jalankan, setiap mendengar larangan dari Nabi selalu dia tinggalkan, maka ketahui bahwa itu adalah nikmat yang sudah dia syukuri, kemudian Allah berkahi dan Allah tambah. Tapi sebaliknya, dia tetap dalam kondisi seperti itu, setiap membuka lapangan usaha berhasil, Dalam bidang pertanian, berhasil. Dalam bidang ternak, berhasil. Dalam bidang industri, berhasil. Dalam bidang jasa, berhasil. Walhasil, berhasil semuanya. Sehat badannya. Dan seterusnya. Dalam kondisi dia jauh dari bimbingan tauhid, jauh dari bimbingan iman, jauh dari bimbingan sunnah Rasul, mendengar perintah Rasul dia abaikan, tidak dia jalankan. Nah, dia tunda-tunda, dia nomor duakan. Mendengar larangan Rasul dia ngentengkan saja, tetap dia lakukan. Besok saya tinggalkan larangan ini. Besok mau saya tinggalkan. Besok. Dia remehkan. Maka ketahui dalam kondisi seperti ini, itu adalah sebenarnya azab yang Allah tunda. Biar tambah numpuk, jadi azab yang besar. Jadi jawabannya adalah, hal itu diketahui sesuai dengan apa? Tingkat amalan pribadi tersebut. Wallahu a'lam. Naam, Iblis. Kata Rasul pada hadis yang pertama tadi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat Musa dan suruh Nabi Uji yang lebih besar dari ini. Apakah di sini menyatakan bahwa kesabaran Nabi Musa itu lebih dosul, atau ada sisi dalilan lain yang memang Rasul adalah bisa hal ini diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk tawadhu beliau. Nah, dan Rasulullah memang cenderung untuk bertawadhu di hadapan para nabi atau ketika disebut para nabi dan rasul sebelum beliau. Ketika ada seorang hendak membanding-bandingkan Rasul dengan Yunus, Nabi Allah Yunus alaihi salam, Rasulullah marah dan menegur para sahabat, la tufaddiluni ala ahadin, jangan kalian melebihkan aku dibandingkan seorang pun dari siapapun para nabi tersebut. Nah, jadi bisa saja ini diucapkan sebagai bentuk tawadhu'nya. Kenapa? Karena memang Rasulullah itu imamul muttaqin, imamus sabirin, ya, imamul rusul. Semua adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Mungkin, nah, nah, bagi wanita hamil atau menyusui terjadi dua pendapat dalam masalah ini, tapi yang rajih insyaallah bahwa keduanya membayar fidyah sebagaimana itu ditegaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan juga ditegaskan pula oleh Abdullah Ibnu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhuma. Nah, bahwa wanita yang menyusui atau hamil di saat bulan Ramadan dan tidak bersaum, ya, karena tidak mampu, maka cukup dengan membayar fidyah. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ayat ini menegaskan tentang hukum fidyah. Dijelaskan dalam beberapa tafsir bahwa ini berlaku untuk diantaranya wanita hamil dan menyusui. Berapa takaran fidyah itu? Disebutkan di sana ta'amu miskin, yaitu dengan memberi makan kepada seorang miskin. Berapa takarannya? Pertengahan dari yang biasa kita makan. Pertengahan dari yang biasa kita makan. Kita mengundang atau istri kita yang tidak bersaum, yang menyusui atau hamil, misalkan 30 hari, kita undang 30 orang. Boleh sekaligus, ya, boleh dicicil. Nah, yang penting setelah pelaksanaan saum, misalkan hari ke-7 di bulan Ramadan, kita mengundang 7 orang. Karena sudah melewati 7 hari. Jangan di awal bulan Ramadan, kita ngundang 10 orang. Nah, belum kita lalui. Loh kenapa? Nah, kita nggak tahu, mungkin saja istri kita besok meninggal. Selesai kan? Nah, barakallahu fikum. Jadi, ditunaikan fidyah itu setelah melewati hari-hari saum. Baik setelah Ramadan secara total, yakni di bulan Syawal atau Dzulqa'dah dan seterusnya, atau di bulan Ramadan itu juga boleh. Sehari ini, nah, tadi siang enggak saum, hari pertama Ramadan maghrib mengundang orang, satu orang berbuka, dikasih makanan yang tengah-tengah nilainya. Ya, kalau tengah-tengah kebiasaan kita makan sehari ada di rumah tiap harinya, misalkan sate gulai, ya dikasih sate gulai. Nah, itu kalau pertengahannya, nggak tahu atasannya gimana ini. Ya, jadi takarannya seperti itu. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Mungkin kita cukupkan kajian kita hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pekan yang akan datang. Wallahu a'lam. Ini mungkin ada pengumuman dari panitia pengajian.